hanya untukmu kasih, walau seringkali hati tersakiti. Saat kau tak peduli, aku pun tak mengerti. Namun satu yang pasti, telah ku jatuhkan hati kepadamu. Selalu, selamanya. Cinta takkan pernah berhenti, karena hati telah sadarkan dirimu, ku bertahan untukmu. Cinta tak pernah memudar, segenap hatiku mengarah hanya kepadamu. Cinta takkan berakhir. Berakhir.